بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم في pagi ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang penuh barokah untuk mengkaji ilmu agama sebagai bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang akan kita baca, kita lewati ini bisa membangkitkan semangat kita dalam beragama dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Agama kita, agama Islam, mengajak kepada pengikutnya untuk selalu berbuat dengan amalan-amalan khair, kita diperintahkan untuk selalu menjalankan amalan-amalan khair yang didasari dengan keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan khair yang kita lakukan, di antaranya di dalamnya juga adanya amalan-amalan khair kepada manusia lain. Barang siapa yang menjalankan amalan-amalan khair itu, maka Allah telah menyiapkan, menyediakan balasan yang besar atas mereka yang menjalankannya. Dan mereka akan mendapatkan buah di dunianya dan di akhiratnya kelak. Siapapun di antara kita yang berbuat amalan khair, pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang besar. Dia akan mendapatkan buah itu untuk kepentingan dia di dunia ataupun di akhiratnya. Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairun wa a'zam ajra." Barang siapa yang berbuat dari kebaikan, maka tajiduhu indallahi huwa khairun wa a'zam ajra, dia akan mendapatkannya di sisi Allah lebih baik dan lebih agung pahalanya. Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Min khairin, khair di situ. Apa itu khair? Maka ketahuilah yang dimaksud dengan al-khair, kullu ma yuqarrib ilallah wa yubaid min sakhatihi. Setiap perbuatan yang dengan perbuatan itu Anda akan lebih dekat kepada Allah dan menjauhkan antum dengan kemarahan Allah, itulah kebaikan. Apapun perbuatannya, kalau hasil perbuatan itu adalah menjadikan Allah, antara kita dengan Allah lebih dekat, atau dengan perbuatan itu menjadikan jauh kemarahan Allah, kemurkaan Allah dengan kita, maka itu adalah al-khair. Apapun perbuatannya. Maka al-khair sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Yang Allah perintahkan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, itu khair yang tidak terbatas itu tadi. Apapun amalan yang antum bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menjauhkan diri kita dari kemarahan Allah dan kemurkaan Allah, itulah al-khair. Di surat Ali Imran Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian satu umat. Apa tugas umat itu? Yad'una ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan. Harus ada di antara kalian umat. Yang umat itu mengajak orang lain untuk mengajak kepada berbuat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mereka mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yanhuna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkar. Ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang yang muflihun, orang yang sukses. Siapakah yang sukses? Yang sukses adalah orang-orang yang bisa mengajak orang lain kepada kema'rufan, kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dialah orang yang sukses, akan mendapatkan kesuksesan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada hambanya untuk mengajak kepada orang lain kepada kebaikan, kepada ma'ruf, dan untuk meninggalkan mungkar. Semua itu adalah perbuatan al-khair. Karena kalau antum melakukan itu semua, menjadikan Allah cinta kepada antum, menjadikan Allah ridha kepada antum, dan menjadi jauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga ajakan, tak perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita suka berbuat al-khair, kebaikan-kebaikan. Di dalam ayat yang lainnya Allah katakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan, apapun kebaikannya yang antum bisa lakukan, besar ataupun kecil, lakukan segera. Waf'alul khaira. Kalau kalian melakukannya, la'allakum tuflihun. Dengan amal khair itu, anda akan sukses, anda akan berhasil. Bahkan dalam surat Al-Baqarah dan juga diulang di surat Al-Maidah, Allah perintahkan kita ketika berbuat al-khair itu bukan dengan leha-leha, dengan tenang-tenang. Allah perintahkan fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah, bersemangatlah untuk melakukan al-khair. Jangan ditunda. Menggunakan bahasa fastabiqu, hendaknya kalian semua bersegera. Istibaq adalah bentuk masing-masingnya berlomba untuk bersegera adanya musara'ah, bersegera untuk menjalankan kebajikan. Kalau ada kebajikan, maka yang Allah perintahkan kepada kita agar kita bersegera menjalankannya. Allah pun mengabarkan kepada kita bahwa ketika kita menjalankan al-khair, seberapapun besar ataupun seberapapun kecilnya, di waktu kapanpun kita menjalankannya, di tempat manapun kita menjalankannya, dalam kondisi apapun, maka Allah mengetahui apa yang kita lakukan itu. Maka Allah mengabarkan kepada kita, ma yaf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Apa-apa yang mereka lakukan dari kebaikan, apapun yang dilakukan oleh hambanya dari kebaikan-kebaikan itu, fa inna Allah bihi alim. Maka atas kebaikan yang dia perbuat itu Allah mengetahuinya, Allah melihatnya. Di tempat manapun, seberapa banyak pun orang yang melakukan ketika itu dalam bersamaan, maka Allah mengetahui hambanya yang sedang menjalankannya itu. Wa may yaf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Di surat yang sama, surat Al-Baqarah juga, Allah mengatakan wa may yaf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa-apa yang dilakukan oleh mereka dari kebaikan, maka ya'lamuhu Allah, Allah tahu. Ketika kita sadar bahwa semua amalan kita itu diketahui oleh Allah, maka kita akan bersemangat untuk menjalankan amalan-amalan khair seharusnya. Seharusnya kita akan lebih bersemangat menjalankan amalan-amalan khair itu. Dan amalan khair yang kita lakukan itu sesungguhnya amalan khair, apapun jenis amalan khair, ada amalan khair yang sifatnya umum, ada amalan khair yang nampaknya itu akan bermanfaat untuk orang lain. Secara zahir, ketika kita membantu saudara kita, amalan itu buat siapa? Buat orang lain. Tapi Allah peringatkan kepada kita dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-15, man amila solehan, barang siapa yang beramal soleh, amalnya buat siapa? Fali nafsih. Man amila solehan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya. Apapun jenis amal soleh yang antum lakukan, maka itu adalah untuk diri kamu sendiri. Jangan terkecoh oleh bisikan setan. Kadang ketika kita membantu saudara kita, maka setan membisiki. Keenakan dia, senangnya dia dapat bantuan dari kamu. Sementara kamu, apa bantuan dari dia? Ada ucapan terima kasih, ada balasan dari dia. Ketahui, perlu disadarkan diri kita ini, ketika kita beramal soleh, apapun jenis amal solehnya, maka katakan pada dirimu bahwa ini saya sedang beramal untuk diri saya sendiri. Ini saya sedang beramal untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Karena Allah mengatakan man amila salihan fali nafsih. Man amila salihan fali nafsihi. Tidak perlu lagu-lagu. Itu adalah investasi untuk diri kita sendiri. Apapun jenis amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita sedang beramal soleh, maka ketahuilah, apapun jenis amal soleh yang sedang kita lakukan itu, tidak ada yang diingkari oleh Allah, dalam artian tidak dibalasi oleh Allah. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Apa-apa yang mereka lakukan dari al-khair, dari kebaikan, falan yukfaruh. Lan yukfaruh artinya lan yukhrimu wa yafutu ajruhu. Tidak akan dihalangi pahalanya ataupun luput pahalanya dari dia. Apapun amal soleh yang antum lakukan, apapun amal kebajikan yang antum lakukan, falan yukfaruh, tidak akan diingkari pahalanya, tidak akan hilang pahalanya, pasti akan sampai kepada antum. Bal yusbitunahu, bal yusbituhum, bal yusbituhumullahu ala dzalik akmal sawab. Bahkan Allah akan menetapkan untuk dirinya pahala itu dengan sesempurna-sempurnanya pahala untuk dirinya. Karena di hadapan Allah kelak, al-hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhi'fan ila ad'afan katsira. Kalau di hadapan Allah yang namanya kebaikan akan Allah balas dengan kelipatan. Ada di antara amal soleh yang Allah balas dengan 10 kali kelipatan. Ada yang dibalas dengan lebih dari itu, ada yang sampai 700 ataupun ada yang lebih dari itu. Kalau keuntungan di dunia dari usaha bisnis paling 200%, 300% sudah langka. Hitungan Anda dengan Allah, Allah lipat gandakan 1000%. Bahkan lebih dari itu, berlipat-lipat kali. Maka dengan ayat-ayat tadi kita bisa melihat bahwa Allah Ta'ala sangat suka dengan amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan yang perlu kita ketahui, mahmakan zalikal amal wa mahmakan al-hajmuhu sawa'an kana saghiran aw kabiran wa fi ayyi waqtin kan, wa Walaupun apapun amalan yang kita lakukan, sebesar apapun besarnya amalan atau kecilnya amalan, ukuran sebesar apapun ukurannya, kapanpun waktu itu dilakukan, perlu diyakinkan kepada dirinya bahwa al-amal al-khair yang dia lakukan akan dicatat oleh Allah kalau amalan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berjanji amalan-amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, berapapun ukurannya, Allah akan balasi semua itu. Tadi katakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun wa may yaf'al min khairin falan yukfaru. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa-apa yang kalian persembahkan dari kebaikan, tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zam ajran, dia akan dibalasi di sisi Allah dengan kebaikan atau lebih besar dari itu. Itu semua adalah janji Allah atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita tahu segitu besarnya makna kebaikan, besarnya pahala yang Allah siapkan, dan ternyata Allah tidak membebani kita pada amalan, harus amalan-amalan besar, apapun amalan kita dari kebaikan itu akan dicatat oleh Allah, besar ataupun kecil. Bahkan ada peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian anggap remeh dari ma'ruf itu walaupun sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walaupun sedikit. Kalau ada kesempatan ma'ruf, kita berbuat kebaikan, lakukan. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah. Selama ma'ruf, karena ma'ruf itu adalah perbuatan kebaikan, yang dengan ma'ruf itu akan menjadikan Allah ridho kepada kita, dan dengan ma'ruf itu Allah akan memberikan balasan kepada kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa ahaka biwajhin talq, walau an talqa ahaka biwajhin talq, walaupun cuma sekedar bermuka manis kepada saudaramu. Apa sulitnya kita bermuka manis? Habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir. Setelah zikir, keluar ketemu saudaranya, assalamualaikum. Senyum, ternyata senyummu kepada saudaramu mendapat pahala. Alangkah nikmatnya agama ini. Senyum, padahal senyum itu untungnya buat diri kita. Dengan senyum itu kita lebih positif. Diri kita ini lebih positif, lebih semangat akhirnya. Coba bandingkan orang yang pagi-pagi sudah cemberut dengan orang yang pagi-pagi dimulai harinya dengan senyum. Beda. Ternyata senyum diperintahkan oleh agama kita. Senyum kepada saudaranya diperintahkan, bahkan dibeli ajr. Jangan Anda anggap sepele senyum itu buat saudaramu. Maka setelah ini, yang di hari kemarin mukanya masih kecut kepada saudaranya, rubahlah mukamu. Biasakan dirimu dengan senyum. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, muka saya memang asli seperti ini, Ustaz. Saya ini memang sulit untuk senyum, Ustaz. Rubah. Anda rubah itu karena Allah. Seberat apapun, Anda upayakan. Kalau Anda rubah muka Anda menjadi bersenyum setiap hari, berseri setiap saat. Kemarin, di hari kemarin mungkin tetanggamu sebelnya luar biasa sama kamu, selalu ada masalah. Insya Allah setelah senyummu itu akan berubah. Karena kamu sudah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya. Kita menjalankan perintah Rasul itu artinya menjalankan perintah Allah. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang keluar dari Rasul adalah bukan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Jadi hendaknya mulai sekarang kita harus punya pemikiran bahwa apapun bentuk ma'ruf jangan dianggap enteng, dianggap rendah, walaupun sekecil apapun bentuk ma'ruf itu. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau anggap rendah tentang ma'ruf, apapun ma'rufnya, walaupun itu kecil. Kenapa? Karena Rasul telah mengabarkan kepada kita sekian permasalahan yang kita anggap kecil ternyata menyebabkan orang itu mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah dan akhirnya mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh. Sabata fi sahih. Anna sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariq. Rasul pernah berkisah tentang seseorang yang sedang berjalan di jalanan biasa. Wajada ghasna syaukin ala tariqin fa akharahu fa syakkara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ada seorang berjalan di jalanan biasa, ternyata ada duri. Lah, ketika lihat ada duri, dia ambil duri itu, dia singkirkan ke tempat yang aman. Ternyata amalan yang cuma sekedar ambil duri itu dan dia singkirkan ke tempat yang aman menjadikan Allah bersyukur atas perbuatan orang itu dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ada ranting berduri, diambil, disingkirkan. Amalan yang kecil ini tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan otot yang kekar, tidak memerlukan pemikiran yang jenius. Cuma sekedar ambil duri itu, disingkirkan di tempat yang aman, menjadikan Allah bersyukur atas perbuatan itu. Dan Allah balas perbuatan itu dengan ampunan atas dosa-dosa orang itu. Kalau seseorang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah dari dosa-dosanya, apa artinya? Tidak ada tempat untuk dirinya neraka itu. Dia akan masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha dengan perbuatan dia. Allah ampuni dia dari dosa-dosanya. Maka Allah masukkan surga dia. Coba antum tafsirkan. Dalam kehidupan setiap hari yang kita dapati, sering kita dapati kejadian atau ada sesuatu yang berbahaya untuk orang lain. Dalam hadis, bentuknya adalah ranting yang berduri. Dalam kehidupan kita, mungkin ada paku atau yang serupa itu, atau besi yang berbahaya, letak besi yang berbahaya. Maka kalau antum singkirkan potensi yang berbahaya itu tadi, Allah akan bersyukur atas perbuatanmu itu, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Karena dengan perbuatanmu itu yang kecil, subhanallah, bisa jadi akan menyelamatkan sekian orang dari kematian barangkali. Coba antum bayangkan, mungkin saja ada paku yang antum singkirkan itu, barangkali kalau tidak disingkirkan ada mobil lewat kena paku itu. Gak lama mobil ini masuk tol. Di tol habis anginnya. Dalam kecepatan tinggi tidak berangin, ada sesuatu yang harusnya mengerem, apa jadinya? Kacau. Dia tidak mampu mengendalikan kendaraan itu. Mungkin saja akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu akan mungkin mengakibatkan kecelakaan yang lainnya lagi. Barangkali bisa mengantarkan kepada kematian sekian orang gara-gara itu tadi. Tapi subhanallah, dengan adanya perbuatan antum yang sedikit itu, selamat orang ini. Bisa jadi kalau enggak antum singkirkan, itu akan mengenai anaknya si muslimin. Yang dengan itu akan luka dia. Kalau dia luka, dia tidak bisa belajar. Kalau dia tidak bisa belajar, terganggu hafalannya, terganggu keaktivitasnya. Tapi subhanallah, dengan antum selamatkan itu, dia bisa lancar belajarnya. Atau sekian kejadian-kejadian jelek yang berpotensi akan terjadi, antum gagalkan potensi kejelekan itu gara-gara perbuatan kecil itu tadi. Jangan antum kira perbuatan kecil itu tidak bermakna. Atau bisa jadi akan terjadi perkelahian dua rumah, dua orang, gara-gara itu tadi. Disangkanya si fulan yang telah meletakkannya, menaruhnya. Tetapi oleh karena antum ambil, maka terselamatkanlah kejadian itu. Wala tahkiran minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap enteng. Kamu ambil itu, kamu singkirkan sesuatu yang berbahaya itu, menjadikan selamat orang lain, sehingga Allah ridha padamu, dan Allah pun bersyukur atas perbuatanmu itu, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Menjadikan sebab adanya pengampunan dosa dari Allah kepada kita hanya karena perbuatan kecil tadi. Termasuk dalam perkara ini, kisah yang sering kita mendengarnya, yaitu ketika seorang wanita pendosa, pelacur, melihat seekor anjing yang sedang kehausan, dia memberikan minum kepadanya, menjadikan Allah ridha dan Allah ampuni dosa orang itu, dan menjadikan orang itu masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Amalan kecil, memberi minum. Cuma sekedar memberi minum, tidak pakai modal, tidak pakai tenaga yang besar. Tetapi karena dilakukan ikhlas dari hatinya, karena kasihan, maka Allah balas. Maka Rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya masalah itu, Rasul mengatakan tentang kaidah umum, apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada hewan, kebaikan seseorang kepada hewan, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan fi kulli kabdin radbin ajron. Segala sesuatu yang Anda lakukan kepada kabdin radbin, kabdin radbin itu istilah, mak kalau bahasa apa letter lucknya ya hati ataupun jantung yang masih basah, hati yang masih hidup, jantungnya itu hatinya masih hidup, maksudnya adalah makhluk hidup. Apapun yang kalian lakukan kepada si makhluk hidup dari kebaikan, di sana ada ajr. Siapapun makhluk hidupnya itu tadi, anjingkah atau yang lain, kalau antum berbuat kebaikan, maka itu adalah ada ajarnya, ada peluang ajar di situ. Jangan antum anggap remeh antum memberi makan hewan peliharaan antum ataupun hewan liar, selama bukan hewan-hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh. Maka kalau semua itu kita berikan pertolongannya, maka di sana ada ajr yang Allah akan berikan kepada kita. Kecil amalannya, tetapi ternyata berefek ke akhirat kita, dan Allah akan ridho dengan amalan itu kepada kita. Di dalam Sahihain juga Rasul pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah, bertakwalah kalian kepada api neraka. Hati-hatilah, takutlah kalian kepada api neraka, walaupun hanya dengan perbuatan kamu bersedekah sepotong dari buah korma. Tidak satu buah korma. Satu buah korma sudah sedikit. Kalau kamu gak bisa bersedekah dengan itu, ya sepotongnya. Sedikit dari itu. Ittaqun nar wala bisyikit tamrah. Faman lam yajid fabi kalimati tayyibah. Kalau dengan yang sedikit itu kamu tidak mampu, maka lakukanlah dengan kalimat thayyibah. Ucapkan kalimat yang baik. Ikhwani fillah, Rasul ajarkan kepada kita untuk kita dimanapun, apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk menjauh dari api neraka, yaitu dengan sedekah. Yang namanya sedekah tidak harus membangun masjid, tidak harus membangun dengan pondok yang nilainya miliaran, kita enggak mampu. Kalau antum belum mampu, ya tidak dituntut harus menjalankan seperti itu. Ada amalan-amalan sedekah lain yang di bawah itu. Yang di bawah itu juga belum mampu, Ustaz. Maka yang namanya sedekah perlu kita ketahui. Tuntutan untuk kita bersedekah bukan dengan nilai yang fantastis, tidak. Apapun yang bisa mampu. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasul, cuma separuh dari buah tamar. Buah tamar di sana adalah makanan harian di zaman itu. Bukan barang yang istimewa. Maka kalau kita terjemahkan di zaman sekarang ini, kalaupun kamu punya satu potong tempe, kita bagi berdua kepada orang lain, itu sudah nilai sedekah. Lakukanlah itu. Kalau antum lakukan itu karena Allah, berarti kalian sedang bertakwa kepada Allah. Artinya kalian sedang takut kepada api neraka Allah. Yang dengan itu bisa engkau selamat dari api neraka. Takutlah kalian kepada api neraka, walaupun dengan bersedekah sekecil apapun yang kalian mampu. Jangan diukur dengan nilai. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Cari bentuknya. Mungkin saja di kala musim panas, antum memberi sehelai tisu kepada orang lain untuk mengusap keringat orang itu, pahala. Kalau antum lakukan itu karena Allah, berharap selamat dari neraka Allah, akan menjadi kebaikan. Kalaupun semua itu belum bisa, Rasul katakan, walaupun dengan apa? Faman lam yajid fabi kalimati thayyibah. Kalau kalian tidak mampu bersedekah dengan yang kecil itu tadi, maka berbuatlah dengan cara yang lain, yaitu berucap dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik menjadikan sebab antum terselamatkan dari api neraka. Karena itu adalah bagian dari sedekah. Kamu ucapkan dengan saudaramu, bagaimana ya akhi, baik. Barakallahu fiik ya akhi. Antum doakan kebaikan kepadanya, kalimat thayyibah. Bagaimana orang tua antum? Bagaimana orang tua antum? Sehat. Semoga sehat ya. Semoga Allah lindungi kesehatannya. Ketika sakit, semoga Allah berikan pahala, semoga Allah sembuhkan dia, semoga sakitnya itu sebagai penghapus dari dosa. Kalimat thayyibah. Ringan di lisan, enggak pakai pikir-pikir lagi. Enggak pakai modal. Ternyata itu pun termasuk ketakwaan kita kepada Allah dan bentuk sedekah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Banyak amalan-amalan lain yang masih bisa kita lakukan, seperti amalan soleh yang menjadi hak muslim ala muslim. Ucapan salam, kita menjawab salam orang lain. Ada orang menyampaikan salam, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sakit, kita jenguk. Ada orang mati, kita antarkan jenazahnya. Ada undangan walimah, kita hadiri. Itu semua adalah amalan-amalan soleh yang seringkali orang menganggap kecil, tetapi sesungguhnya adalah punya nilai besar di sisi Allah. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Contoh lain, hadis yang terdapat dalam Sahihain, ya nisa muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina asyah, walau firsina syah. Wahai muslimat, wanita-wanita muslimat, jangan engkau menganggap ringan tentang kebaikan kepada tangga-tangga kalian, walaupun kalian memberikan hadiah cuma sekedar apa, tulang kaki ke tetanggamu, gambaran sesuatu yang sungguhnya bukan ada dagingnya, bukan, artinya kecil masalah apa hadiah yang antum berikan kepada dia adalah kecil. Tetapi yang kecil itu jangan kamu lalaikan, jangan kamu anggap kecil. Sesungguhnya di sana ada nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan. Saling memberi hadiah kepada tetanggamu. Ingat tetanggamu. Beri dia sesuatu walaupun nilainya kecil, tetapi dengan yang kecil itu menjadikan Allah ridha kepadamu. Yang terakhir pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan adalah hadis innal mu'min idza laqiyal mu'min fasalima alaihi wa akhadha biyadihi fasafahahu. Ketika seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya berjumpa, dia berucap salam dengannya, dia berjabat tangan dengannya, apa yang diperoleh? Tanasarat khotoyahuma kama yatanasar waraqas sajarah. Akan berguguran dosa di antara keduanya seperti bergugurannya daun-daun dari pohonnya. Amalan kecil, cuma berjabat tangan. Assalamualaikum, kaif halaki akhi. Ternyata amalan kecil ini menjadikan sebab dosa kita berdua ini akan berguguran. Seperti gugurnya daun-daun yang kering dari atas pohonnya. Ini semua ya akhi, ya ikhwani fillah, menunjukkan bahwa amalan yang kecil yang seringkali kita remehkan, ternyata amalan-amalan kecil itu menyebabkan Allah ridho pada kita dan menyebabkan itu menjadi pengampun dosa bagi kita dan menjadi jalan kita ke surga. Oleh karena itu, apapun amalan kecilnya, Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak menganggap kecil, tidak bermudah-mudahan, tidak menganggap sepele terhadap amal itu. Lakukan, lakukan. Selama amalan itu adalah al-khair, maka hendaknya kita bisa melakukannya.